Tarilu, tarilu hau bani parmisir mi, maningon lau ham sonai bayur mi. Nanget doham husuku atapa perjalanan mi hati saham namin boto na ibaga suru on na hape boto goran ni cinta so Thank you. harga diriki. HP padam tak ilarang orang tuamu, pasrah mandoa boto manjalo hingganu. Aha perencanani orang tuami, hilang satu asal kaya. Thank you. sogot ni ari sanggah sedo i sedo ham boto o boto maselala taringa awamu lalap taringa ta Atak sona hatamu. Sonai do hatamu, sonai do janjimu, por saya doa ujana, sabar doa. Sabar maham, hor jauh lobe, sonai do nimu. Hor jauh lobe sonai.